sajan lalu asa kamari urang tepung mah kejang jipasini urang laung mo gusti kaheman ati karaos edah karaos lindu kedalisan saluyu getering kalbu digin asih rumah ke biar satu keman hati cinta teh agung cinta teh wani ngantring hari berang jeng peti cinta teh rasa cinta teh sorot dumeling asi sung keman hati sajan lalu asa kamari kurang satu tujuan nyungsi pangharapan sajan lalu asa kamari urang tepung mahet ke janji pasini urang laung mo gusti kaheman ati karaos endah karaos lindu kedalisan saluyu getering kalbu digin asih rumah ke biar satu cinta teh agung cinta teh wani ngantring hari berang jemput keman hati cinta teh agung cinta teh wani ngantring hari berang jempeti cinta teh rasa cinta teh sora dumeling asi sung keman hati sajan lalu asa kamari urang satu tujuan nyungsi pangharapan cinta teh agung cinta teh wani ngantring hari berang jempet sorak dumeling asih sung keman hati.